laki-laki yang berhati baik dari fitnah wanita. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa fitnah yang paling berat ditinggalkan bagi kaum lelaki dari umat beliau adalah fitnah wanita. Maka dari itulah Islam memberikan tuntunan yang terbaik bagi kaum wanita. Demi keselamatan masyarakat, keselamatan wanita sendiri dan juga kaum lelaki dari terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan paling dahsyat adalah jatuhnya laki dan perempuan itu dalam perbuatan zina. Para akhwat, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan aturan yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Karena yakinlah kecantikan yang hakiki bukanlah dengan menampilkan kecantikan kulit, wajah kepada lain jenisnya yang tidak mahram. Tapi kecantikan yang hakiki adalah kesolehan yang membuat cahaya pada hatinya memantul pada cahaya mukanya. Betapa kita lihat banyak kaum wanita yang berupaya melakukan berbagai cara-cara demi supaya wajahnya cantik. Ada yang bahkan mengeluarkan uang jutaan rupiah demi untuk operasi plastik dan sebagainya. Namun itu berapa lamanya? Terbatas dengan waktu. Terbatas dengan usia. Kecantikan yang anti miliki terbatas dengan usia. Terbatas oleh waktu. Namun kecantikan yang akan selalu menemani anti ke dalam kubur adalah kecantikan yang hakiki, kecantikan iman. Ini yang perlu diperhatikan oleh para wanita. Kecantikan yang tidak akan hilang oleh dengan berlalunya waktu. Dengan lajunya usia. Kecantikan itu akan terlalu tersirat di wajah anti. Itu kecantikan ketakwaan, kecantikan keimanan, ya. Maka kecantikan itu akan selalu bersama anti walaupun setelah meninggal dunia. Maka dari itu, wahai para wanita muslimah, tidak ada jalan untuk menjaga kecantikan kecuali dengan menjalankan aturan agama. Jangankan menjaga aurat dari pandangan lelaki, baik secara kesehatan maupun hal lainnya, menutup aurat banyak sekali hikmahnya bagi kaum wanita. Yakinlah para lelaki tidak suka pada wanita sebenarnya yang mengobral auratnya. Maka dalam kenyataan banyak. Sebeberapa orangnya lelaki pasti dia menginginkan seorang istri yang soleh. Dalam kenyataan, seorang preman yang jahat sekalipun, ketika ingin mencari pasangan, dia merindukan pasangannya yang menjaga kehormatannya, yang menjaga dirinya. Ini banyak sekali kisah yang kita temukan. Ya, lelaki yang sudah ingin menjadi pasangan hidup yang sebenarnya, ingin menjadi ibu rumah tangganya, ingin menjadi ibu anak-anaknya, tidak akan mau pada perempuan-perempuan yang suka mengumbar auratnya ke sana. Mungkin pada saat-saat tertentu dia senang melihat wanita-wanita itu hati sebagai permainan dan hiburan belaka. Maka maukah anti semua menjadi seperti mainan yang telah dinikmati lalu dibuang tanpa ada rasa harga atau tidak memiliki harga? Para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam kenyataan barang murahan sekalipun bila disimpan di dalam tempat yang terbaik, dia akan menjadi mahal. Barang yang mahal sekalipun bila diobral di pinggir jalan, harganya mungkin akan turun. Karena sesuatu yang tertutup, sesuatu yang terhormat, sesuatu yang terjaga, itu sangat mahal nilainya. Kita lihat, ya, antara orang penjual goreng yang di pinggir jalan yang terbuka dengan penjual goreng yang ada di toko yang diatur dengan rapi, yang higienis, simpan dalam kaca akan lebih berharga. Beda nilainya. Begitu barang-barang yang lainnya. Jika dijual di tempat yang mahal, tersimpan rapi, bersih, akan naik harganya. Namun, walaupun dia sebuah barang yang branded, bila dijual di kaki lima, tetap akan jatuh harganya. Maka, nilai seorang wanita adalah dengan hijabnya. Memang hijab bukan standar satu-satunya tentang ketakwaan wanita. Ada sebagian membuat sebuah ungkapan-ungkapan mengatakan untuk apa menutup muka namun hatinya tidak berhijab, atau mukanya berhijab tapi hatinya tidak berhijab. Ini salah satu bentuk tipu daya setan. Sebagai bukti hati orang yang tidak berhijab, maka dia tidak mampu menghijab mukanya. Kalau orang yang berhijab mukanya belum tentu hatinya berhijab, bagaimana dengan orang yang tidak berhijab mukanya sama sekali? Tentu akan lebih jauh lagi. Jangan pernah mengaku bahwa hatinya baik tanpa berhijab. Karena satu bukti hatinya rusak adalah ketika dia berat menerima aturan hijab tersebut. Sebagai tipu daya setan, melecehkan orang-orang yang mengatakan untuk apa berhijab, masih suka bergunjing. Iya, bergunjing adalah sesuatu yang diharamkan. Namimah adalah hal yang tidak baik, harus tinggalkan. Tetapi, bukan berarti ya seorang yang berhijab ya melegalkan hal itu. Namun semuanya adalah hal yang harus dilaksanakan. Tuntutan dan ajaran agama yang harus kita amalkan. Sebagai orang telah berhijab, mulutnya akan lebih. Perhatikan kalimat-kalimat yang diucapkannya. Maka di antara salah satu menyebabkan orang akan bertingkah laku yang baik di tengah masyarakat adalah ketika dia berhijab itu, karena dia akan terhalang oleh hijabnya. Dia tidak ingin ada image di masyarakat bahwa orang-orang berhijab jauh dari akhlak. Tapi orang yang lebih berhijab lebih pantas untuk berakhlak yang baik dan mulia. Pengalaman-pengalaman pribadi ketika kita ya seseorang yang biasa memakai peci haji dan memakai itu akan terhindar dari godaan-godaan wanita. Tapi bila seseorang tidak menampakkan dia sebagai seorang yang soleh, banyak wanita-wanita yang berani untuk menggoda dan seterusnya. Nah, jadi simbol-simbol Islam akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Maka seorang wanita yang muslimah yang telah berhijab tentu tidak pantas dia berbuat buruk kepada tetangganya, pada sama wanita lain. Karena hal itu menimbulkan image yang tidak baik bagi para wanita-wanita yang berhijab. Tapi bukan berarti ya wanita yang tidak berhijab bahwa mulutnya lebih baik, hatinya lebih baik, tidak. Secara mayoritas ya ada di antara wanita yang telah berhijab ada sebagian yang akhlak yang kurang baik, betul. Tapi secara mayoritas 90%, kalau kita ambil demikian persentase yang paling rendah, orang-orang berhijab adalah orang-orang yang berakhlak baik. Sebaliknya, dapat pula kita katakan 90% orang yang tidak berhijab, ada wanita yang tidak bisa menjaga lisannya. Wanita yang tidak bisa menjaga akhlaknya. Maka, jangan sampai kita termakan oleh sebagian statement, anekdot-anekdot yang tidak berguna, mengatakan untuk apa berhijab tapi hati masih suka dengki, lisan masih suka gunjing, dan namimah dan seterusnya. Jangan hal itu dipakaikan. Jangan itu didengarkan. Tapi hendaklah jadikan hijab sebagai motivasi untuk kita lebih berakhlak yang baik lagi. Ya, maka dari itu ingatlah, wahai para wanita muslimah, bahwa nikmat kecantikan yang diberikan Allah kepada anti jangan dijadikan wasilah untuk membuat maksiat dan neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah nikmat tersebut. Semoga Allah semakin menambah kecantikan-kecantikan yang lain pada diri kita. Betapa banyak dalam kenyataan bahwa orang di awalnya cantik secara fisik, membanggakan di hadapan orang banyak kecantikan itu dan buka auratnya. Tidak sedikit mereka yang mengalami penyakit, mengalami hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat hasilnya terbalik. Yang pada awalnya cantik sekarang menjadi membawa penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau mungkin merusak kulitnya, wajahnya, dan seterusnya. Maka syukurilah nikmat Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat sebagian penjelasan-penjelasan yang akan dibahas oleh penulis dalam Kitabul Mar'ah ini, yaitu dengan topik Al-Mar'atu wal Hijab, wanita dan hijabnya. Bila mulai ucapannya ayatul hal mar'ah, wahai para wanita, inna wajibu alaiki an tahtajibi bi taqtiyati wajhiki. Diwajibkan atasmu untuk berhijab dengan menutup wajahmu dan tempat-tempat yang menimbulkan fitnah darimu. Wa ma'na al-hijab an tastura al-mar'atu badanaha, yaitu makna dari hijab itu adalah bahwa wanita menutup semua badannya. Qadalla 'ala dhalika al-kitab wa sunnah wal i'tibar wal qiyas al-muttarid. Hal ini telah disebutkan tentang kewajiban itu terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah, dan juga dalil-dalil qiyas yang berlaku dalam melihat taufik ini. Maka akan dimulai dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, dan demikian pula sirah salaf soleh. Kalau kita lihat, adalah penjelasan sejarah-sejarah. Para wanita-wanita muslimah, para salaf soleh, mereka adalah wanita-wanita yang selalu menutup auratnya dengan menutup wajahnya. Tapi kita akan coba melihat berapa ayat atau dalil-dalil yang dikemukakan di sini. Yang pertama surat Nur ayat 31. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna walaubidina zinatahunna. Katakanlah kepada wanita-wanita beriman untuk mendudukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka atau kehormatan mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka, artinya aurat mereka. Illa ma dhahara minha, kecuali yang tampak dari antaranya. Walidribna bikhumurihinna ala jubihinna. Hendaklah mereka menutupkan selendang mereka di atas dada mereka. Kalau kita lihat ayat ini, Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada wanita yang beriman, pertama, menjaga pandangan mereka. Dan juga menjaga kemaluan mereka, hormat mereka. Lalu menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan demi untuk terjaga pandangan dan kehormatan mereka itu. Jangan memperlihatkan aurat mereka. Itu bagian daripada menjaga kehormatan dan kemaluan mereka. Kecuali yang tampak di antaranya. Lalu diperintahkan setelah dilarang untuk memperlihatkan auratnya dan hiasan dirinya yang menarik bagi laki-laki, disuruh untuk menutup. Ini ketegasan yang berkali-kali di dalam ayat ini sebenarnya. Sebenarnya kalau sudah disebut hendaklah menjaga kemaluan mereka, kehormatan mereka, mungkin terbayang menutup bagian-bagian yang sangat sensitif saja. Tapi ditekankan lagi, siapa bagian di tubuh mereka menjadi menarik bagi lawan jenisnya juga harus ditutup. Walau bini zina jangan diperlihatkan, dilarangan. Kemudian datang lagi perintah untuk menutup. Wal yadribna bikhumurihinna ala jubina. Hendak mereka menutupkan selendang mereka dari atas ke dada mereka. Maka ahli tafsir menyebutkan ini dalil tentang wajibnya menutup wajah bagi wanita. Karena disebut di situ bukan berarti memakai selendang di leher lalu ditutup sini, bukan. Karena masuk lihat mikumurihinna adalah senadang dari atas begini yang menutup muka sampai ke dada. Itu penafsiran para ulama. Yaitu khumur, selendang atau jilbab atau hijab yang dipakai lalu menutup muka dan dada mereka. Taib. Kemudian setelah itu ada pengecualian-pengecualian yang mana tidak diwajibkan bagi mereka walabina zinatahunna, dan tidak boleh mereka memperlihatkan perhiasan mereka. Perhiasan maksud di sini adalah bagian-bagian yang sensitif selain dari bagian-bagian yang perhiasan yang ini. Di sini ada bagian ya, di sini menjaga kemaluan, purujahunna, kemudian ada perhiasan. Itu beda lagi. Ya, kemudian adalah ditutupnya dada mereka, di situ juga dijelaskan, kemudian dilarang memperlihatkan perhiasan. Di sini aturan yang disebut para ulama adalah bagian yang jadi auratnya di hadapan mahramnya, auratnya di hadapan umum. Ya. Dalam ayat ini menjelaskan aurat di depan mahram, aurat di depan umum. Kalau di depan mahramnya ada aurat hanya dibatasi siku ke bawah, kemudian leher ke atas dan lutut ke bawah. Itu yang umum di rumah. Sebagian anak-anak perempuan memakai pakaian yang terbuka sampai di sini, ya, atau kelihatan pusarnya, atau memakai celana short yang kelihatan pahanya, itu tidak benar. Ya, itu termasuk menjadi fitnah dan tidak kita ragukan sekarang. Banyak sekali antara saudara laki saudari perempuannya, antara ayah dengan anak perempuan, banyak sekali fitnah-fitnah, paman dengan ponakannya. Karena tidak mengindahkan aturan agama. Baik, ini semua adalah menjaga ketenteraan masyarakat, kenyamanan berkeluarga. Kecuali kata Allah SWT, libu'ulatihinna, bagi suami-suaminya. Atau aba'ihinna, orang tua laki-laki. Inna orang tua, orang tuanya, mertuanya. Atau abna'ihinna, atau anak laki-laki dari suami mereka. Anak tiri maksudnya. Ikhwanihinna, saudara perempuan mereka. Obani ikhwanihinna, atau anak dari saudara laki-laki mereka. Jadi, itu yang dibolehkan tadi, aurat di hadapan mahram tadi. Terbuka dari siku sampai ke ujung jari. Dari leher ke atas. Kemudian dari lutut ke bawah. Itu boleh terlihat oleh siapa? Ya, bos. Anak laki-laki atau anak tiri kita, ya, bagi ibu-ibu nih, bagi perempuan, saudara laki-lakinya, anak laki-laki dari saudaranya, laki-lakinya, atau anak laki-laki dari saudara perempuannya, atau wanita-wanita muslimah dan ummahat imanhunna dan budak-budak mereka, atau pelayan laki-laki yang tidak memiliki nafsu lagi bagi para wanita, atau anak-anak aurat wanita. Nah, itu boleh dia terbuka bagian yang dari sikunya sampai ujung jarinya. Nah, kemudian wala yadribna bi arjulihinna, jangan pula ketika berjalan menghentakkan kakinya, liyu'lama ma yukhfina, agar diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Baik perhiasan yang tersembunyi memiliki suara ataupun lenggak-lenggok dari tubuhnya, ya, bokongnya dan lain sebagainya. Di lain berjalan yang dapat memancing nafsu lawan jenis. Kemudian setelah itu Allah panggil wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Allah panggil semua hendaklah kalian bertobat kepada Allah semua hai orang beriman la'allakum tuflihun. Semua orang tua laki-laki, orang tua hendaknya, kenapa di ayat terakhir ini suruh bertobat di sini? Dan tidak perempuan saja, ayyuhal mu'minun, semua orang beriman laki-laki perempuan kemudian kalian beruntung. Tanggung jawab seorang ayah. Bagaimana dia mendidik putri-putrinya agar berhijab? Tanggung jawab seorang ibu, bagaimana putri-putrinya agar berhijab? Tanggung jawab seorang saudara laki-laki, bagaimana supaya saudarinya berhijab? Tanggung jawab saudari perempuan juga menasihati saudari-saudarinya yang lain. Mertua menasihati penantunya. Ya, dan seterusnya. Hendaknya saling menasihati di antara mereka agar mereka mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan mereka. Terutama dalam kondisi atau dalam masalah menutup aurat. Para wanita muslimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala faqad amarallahu al-mu'minati bihifdhi furujin. Dalam ayat mulia ini Allah memerintahkan kaum mu'minat, perempuan-perempuan beriman, untuk menjaga kemaluan mereka. Dan memerintahkan untuk menjaga, ya, wal amru bihifdzil farji amrun bihi wa bima yakun wasilatan ilaihi. Di sini di samping menjaga kehormatan tadi disuguh menjaga jalan-jalan untuk terjaganya kehormatan, wasilah, jalan yang dapat terjaganya kehormatan itu. Jadi dijaga menjaga kehormatan. Bagian dari menjaga kehormatan itu adalah ada jalan-jalan yang dapat terjaga. Karena melihat wajah wanita itu, ya, karena wajah wanita terbuka menyebabkan, ya, sabun nazar ila mar'ah, membuat orang ingin mengetahui wajahnya. Kalau terbuka membuat wajahnya. Wa ta'amul mahasinah, mahasiniha. Dan juga menikmati kecantikannya. Karena kalau wanita tidak membuka, tidak menutup wajahnya, menyebabkan orang melihat wajahnya. Ketika orang melihat wajahnya, pasti orang apa? Memikirkan kecantikannya. Watalazzuz bidzalika, dan menikmati hal itu. Wabittali ila lusul wal ittisal. Kemudian ada pancingan, ingin mendekatinya, ingin memiliki dan berhubungan dan seterusnya. Nah, ini oleh sebab itu, para madhab ulama yang berempat itu mewajibkan wanita untuk menutup wajah, ya, tidak khilaf di antara mereka. Hanya khilaf mereka menutup karena aurat sebagai aurat atau karena fitnah. Madhab, ya, Abu Hanifah, Imam Malik, Malikiyah, Syafi'iyah, mereka mewajibkan menutup wajah bagi wanita dengan alasan fitnah. Menimbulkan fitnah. Walaupun mereka tidak mengatakan wajah sebagai aurat yang ditutup waktu sholat. Tapi mereka mewajibkan wanita untuk menutup wajah dengan alasan an-nadhar ilayha. Menjaga fitnah. Menjaga tidak terjadi fitnah bagi kaum lelaki dan dia tidak terjatuh kepada fitnah. Semua alasannya begitu. Walaupun madhab Hanabila, Imam Ahmad, mengatakan wajah wanita adalah aurat dan wajib menutup. Tetapi hakikatnya, empat imam madhab sepakat wanita itu wajib menutup wajahnya, cuman alasannya berbeda. Kalau Imam Ahmad, dia mengatakan aurat. Kalau madhab imam yang lain, yang tiga lain, Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, khasyatul fitnah, adalah supaya tidak terjadi fitnah. Itu. Jadi tidak khilaf dalam, dia ada-ada mengatakan kalau menutup muka itu adalah suatu yang tidak wajib. Ya. Karena mereka semua mewajibkan, tapi alasannya yang mewajibkannya berbeda. Itu saja. Cuma sebagian orang memahami keliru dari madhab Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Ketika mereka memahami dalam tidak mengatakan apa namanya sebagai aurat, berarti mereka tidak wajibkan muka. Di sini kesimpulan yang salah. Walaupun mereka tidak mengatakan bagian dari aurat, wajah wanita, tapi semua mereka mewajibkan menutup wajah dengan alasan yaitu fitnah. Baik, nanti akan kita coba melihat. Ya, jika ada waktu kita akan mencoba melihat membahas hal itu. Nah, ini tadi yang disebutkan li'anna kashfahu sababun nadri ilal mar'at. Karena kalau muka wanita terbuka, memancing orang untuk melihat wajahnya dan merenungkan kecantikannya, ya mendak menikmati kecantikannya. Tapi tali dan berikutnya juga akan memancing hal-hal yang berikutnya, ya berbicara ittisal dan wusul ilaih, dan ingin mendapatkannya atau menikmatinya. Baik, dalam hadis dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis, likulli min adam hadhu min az-zina bihadhil qissah. Ini dalam sebuah riwayat bahwa yuktab li ibni Adam hadhu min az-zina la mahala. Bahwa anak Adam ini terjerumus karena dalam perbuatan zina yang sulit untuk dihindari, maka di antara sebutkan di antaranya zinatul aini an-nadhar wa zinatul al-udhuni al-sama' wa zinatul madah al-yad al-batsh wa rijl al-mashy. Dalam riwayat ini dengan lafaz yang lain, likulli ibni Adam hadhu min az-zina. Setiap anak Adam itu terjerumus ke dalam zina, dan qala wal yadani tazniyani, dua tangan berzina, fazinahuma al-batsh. Kedua bentuk zina dua tangan itu adalah meraba, memegang dan lainnya. Warijilani tazniyani, dua kaki berzina, fazinahuma, zina kedua kaki itu adalah berjalan. Ini menjalan menuju tempat terjadinya perbuatan zina atau berjalan bergandengan tangan dan seterusnya. Wal famu yazni fazinahuma al-qubul al-qubal al-na'am. Dan mulut berzina, zinanya adalah berciuman. Nah, ini dalam riwayat lain juga dalam makna yang sama, ya, mendekati mananya, ini adalah menunjukkan peringatan, ya, betapa Allah SWT menyebutkan wala taqrabuz zina, mendekati. Nah, di antara hal-hal yang memancing ke arah sana, maka agama memberikan tindakan preventif, tindakan agar tidak terjadi mendekati hal itu, maka dilarang mendekati. Di antara hal mendekati itu adalah, ya, seperti tadi, berbicara, kemudian melihat, kemudian memegang, kemudian berjalan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bila bahas di sini adalah dalil yang kedua, wal yadrib nabi khumurin ala jubihin. Hendaklah wanita-wanita itu menurunkan selendangnya di atas dadanya. Wal khimar ma tukhmarul mar ma takhmarul mar'atu saha. Itu khimar itu kata beliau adalah itu apa yang dipasang oleh wanita di kepalanya untuk menutup kepalanya. Fa idza amirat, apabila wanita itu disuruh untuk menjatuhkan menutup dan khimar itu terhadap dadanya, maka ini ma'muratun bi sitri wajah. Ini otomatis berarti mukanya tertutup karena harus sampai ke dadanya ditutup begitu, ya. Imal yang meluzum dalika au bil qiyas. Memang itu kelazimannya, memang kalau menutup dari atas kepala tentu tertutup muka langsung ke dada atau secara qiyas kata beliau. Fa innahu idza wajaba sitrun nahar. Qiyasnya apa? Jika dada saja ditutup, ya, bagian dada ditutup. Muka itu tempat adalah kecantikan yang lebih menarik daripada dada dan tempat sangat menjadi fitnah bagi orang yang melihatnya dari kaum laki-laki. Nah, itu di antara model pendalilannya, ya, Ima dalil lazim tadi, kelaziman, atau dengan cara kias. Tentu kalau menutup dari atas pasti muka tertutup karena sampai ke dada. Itu lazim. Dan kiasnya kalau seandainya bagian dada saja walaupun sudah pakai baju masih suruh ditutup dengan apa namanya khimar lagi, itu lebih penting. Tentu muka lebih penting. Gitu. Karena muka adalah lebih menarik. Ya. Di situ adalah puncak kecantikan seseorang. Kemanapun sekarang, seseorang ingin melihat orang ini cantik atau tidak, ganteng atau tidak, pasti lihat mukanya. Bukan dadanya. Tentu ini lebih aula. Karena di situ tersebar sumber fitnanya. Nah. Itu bentuk pendalilannya. Ya. Kemudian yang ketiga dalilnya adalah hadis Aisyah anha, ia berkata, "Kunna nisaul mu'minati yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr." Di mana kami wanita-wanita yang beriman ikut bersama-sama salat subuh, salat fajar. Jadi mereka pagi salat berjamaah ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutalaffiatin bimurutin, yaitu mereka mutalaffiat dengan membalut badan mereka dengan kain mereka. Urut ini itu kalau dicarik atau kain semacam kain apa lah ya? Ya kain lebar gitu lalu dibalut dengannya badannya. Seperti pakaiannya wanita-wanita Murtania ya, mereka disebut dengan Murtania negara tersebut karena para wanita-wanitanya memakai itu kain yang luas begitu lalu dibalut ke badan mereka. Itu disebut murut ini seperti pakaian orang-orang Sudan atau murut inihannya di mana mereka membalut kalau di kita seperti pakaian carik lah bahasa Jawanya itu ya yang biasa dipakai oleh ibu-ibu itu. Nah, itu membalut badan mereka dengan itu, dengan untuk aurat mereka. Baik. Kemudian summa yaqulun ala buyutihinna. Kemudian setelah selesai salat mereka balik ke rumah mereka masing-masing. Hina yaqdinas salat. Ketika selesai salat, la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Dan tidak seorang pun mengenal mereka karena masih gelap. Nah, hadis riwayat dari Bukhari Muslim. Dalilnya dalam hadis ini adalah bahwa hijab dan menutup adalah kebiasaan para sahabat yang mereka adalah wanita-wanita yang terbaik dan hidup di zaman laki-laki yang terbaik. Jika sahabiat, wanita-wanita yang salihah, demikian adab mereka ketika keluar rumah. Kemana perginya? Ke mall enggak? Ke masjid. Mereka menutup badan mereka dengan aurat mereka seluruhnya. Tujuan dalam beribadah. Dan mereka hidup di zaman siapa? Di zaman orang-orang yang soleh. Tidak akan ada di sana laki-laki yang ngintip-ngintip. Seperti di zaman kita sekarang. Ya, mereka tujuan ke masjid. Jika demikian kondisi para sahabiyat di dalam beribadah, dalam menjaga kehormatan mereka, dan mereka berada di tengah-tengah kaum lelaki yang saleh, ya, yang terbaik di zaman di umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Ya. Maka mereka adalah sebaik kurun, sebaik generasi. Ya. Dan moral yang paling tinggi imannya, yang sempurna imannya. Yang banyak amal solehnya. Pakai payalikna, ya, pakai akai payaliku bina anahida antilkat tariqa. Pantaskah kita meninggalkan bagaimana pandangan mereka dan pola hidup mereka? Ya, pitibai habi esan rida anhum radhiyallahu amman salakah. Di mana Allah memotivasi kita agar menjadikan mereka sebagai toladan. Aisyah rida anha. Bagaimana tinggi ilmu dan pemahamannya tentang agama ini? Ya. Pengetahuannya dalam tentang agama Allah dan cintanya dalam menyampaikan nasihat kepada hamba-hamba Allah. Tidak dan juga bagaimana mereka menteladani Rasulullah SAW. Seandainya wanita ini, seandainya Aisyah melihat wanita-wanita zaman kita sekarang, sungguh dia mungkin akan melarang datang ke masjid. Ya. Pakai fabi zamanina. Kalau ra'a min nisa' ma ra'ainahu lamana'una min masajid Kabi zamanina wa kul ma taratab alaihi mahzur fa huwa mahzur. Kata penulis ini adalah itu kondisinya Aisyah yang hidup di zaman orang-orang yang tinggi imannya. Mereka tetap menjaga auratnya demikian rupa walaupun ketika sangat jauh kemungkinan untuk diganggu. Ya. Lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang yang penuh dengan fitnah? Ya, tentu akan lebih ditekankan lagi untuk agar wanita itu benar-benar menjaga dirinya dari sisi menutup auratnya. Seandainya wanita-wanita zaman sekarang lihat oleh Aisyah anha, ini kata penulis, sungguh dia akan melarang wanita sekarang untuk pergi ke masjid. Ya, apalagi ke masjid dengan berharum-haruman, ya, dan badan sebagian memakai bedak dan perhiasan yang menarik, dan ini yang sering kita dikritik oleh orang-orang ketika musim haji. Orang-orang Arab memanggil kita, kenapa nih orang-orang Indonesia wanita-wanita ke masjid justru pakai make up gitu ya. Nah, perhatikanlah para wanita, hendaknya mereka menyadari perintah Rob yang telah memberikan mereka kemolekan, kecantikan untuk mereka taati. Jagalah amanah yang Allah berikan kepada antunna. Jangan dijadikan fitnah, bahkan menjadi alat untuk perusak generasi. Karena musuh-musuh Islam sangat mengerti. Salah satu konsep yang paling berhasil mereka merusak, yang mereka canangkan untuk merusak generasi Islam, ada dengan merusak para wanita kita. Baik dari pola hidup mereka maupun dari cara hijab mereka. Karena mereka memang benar-benar tahu wasilah setan yang sangat mudah untuk menggoda, menyesatkan, jadinya keonaran adalah dengan merusak pergaulan ya kaum wanita dengan laki-laki. Maka dari itu, waspadalah, jangan sampai tertipu dengan slogan-slogan, dengan statement-statement yang membuat wanita muslimah tertipu sehingga mereka tidak mengikuti aturan agama mereka. Para khawat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil keempat di sini beliau sebutkan adalah berkata Ummu Salamah, "Allah fakaifa tasna an-nisa'u bizurihinna." Ini menunjukkan bagaimana pola pakaian sahabiat atau istri para Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabiat. Maka Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana wanita memperlakukan sambut kelebihan dari pakaian di bawah jembawah itu?" Zuyul itu adalah baju yang melebihi tumit mereka. Nah, kata Rasulullah SAW, boleh dilebihkan satu jengkal agar tidak kelihatan tumitnya. Dari lebihkan dari tumitnya itu satu jengkal. Nah, itu demi menutup tumit. Kalau tumit saja disuruh menutup, apalagi wajah. Nah, itu dalil kiasnya dipakai para ulama. Khalat idha tangkashib. Jadi, kalau memang masih terbuka, sudah dilebihkan satu jengkal, bagaimana? Maka kata Rasulullah SAW, boleh dilebihkan lagi satu hasta. Tidak boleh ditambah lagi lebih dari itu, kata Rasulullah SAW. Ya, karena wanita-wanita zaman itu tinggi-tinggi ya. Maka dalil ini menunjukkan bagaimana bentuk pakaian sahabiat. Dimana ketika bertanya berapa panjang yang harus disisakan dari ketinggian badan tubuh wanita bagian bawah itu sejengkal. Jika itu masih terbuka aurat mereka, kata Rasulullah, boleh yang paling tambahnya hanya satu hasta. Ini menunjukkan bagaimana pakaian sahabiat wanita-wanita salihah yang mereka menjadi panutan para kaum muslimat, ya. Dan juga dari Ummu Salamah, ia berkata, qala Rasulullah SAW, turkhil mar'atu min zailiha shibran. Wanita itu ujung bajunya dilebihkan satu jengkal. Idan tangkasyif, kata Musalamah, kalau masih terbuka, kelihatan, tumitnya maksudnya sini, qala dira'an, zira'an la tazidu alaih. Boleh ditambah lagi, paling maksimal satu hasta. Jadi kalau masih terbuka, kalau sudah tidak terlihat tumitnya, sudah cukup satu jengkal itu. Hadis diriwayatkan Imam An-Nasa'i. Dalam hadisnya terdapat dalil tentang wajib menyutup apa? Tumit wanita. Tumit itu adalah bagian yang akal fitnah. Tidak terlalu berat fitnahnya. Seperti muka. Atau dua telapak tangan. Perlu dibandingkan ya. Tidak ada orang kalau ingin melihat kecantikan wanita yang lihat tumitnya. Maka ketika khidbah itu lihat muka dan telapak tangannya. Baik. Itu adalah tidak terlalu menarik dan tidak menjadi fitnah yang berat. Tetapi kenapa disuruh menutup? Nah, dalilnya adalah ketika bagian yang itu disuruh tutup, ini menunjukkan bahwa apa yang lebih tinggi fitnahnya itu lebih ditutup. Wa ma hawa. Jadi, patanbi bil adna tanbihun ala ma fawqahu wa ma huwa aula minhu bil hukmi. Diwajibkannya menutup tumit artinya lebih menunjukkan wajib lagi menutup bagian tubuh wanita yang lebih membawakan fitnah. Baik, itu dari dalil yang keempat. Dalil yang kelima adalah sabda Rasulullah SAW ketika wanita keluar untuk menghadiri Idul Fitri atau Idul Adha, dua hari raya. Nah, dalilnya di mana? Dalam hadis Ummu Atiyah, ia berkata, kami disuruh untuk keluar nukhrijal al-huyad. Huyad itu maksudnya orang yang wanita pun suruh untuk hadir yawman idaini, di dua hari lebaran, itu hari Idul Adha atau hari Idul Fitri. Wazawatil khudur. Ya, orang-orang yang apa namanya wanita-wanita yang sudah balik, orang-orang sudah haid dan memiliki selendang untuk menutup auratnya, ya, untuk mengikut menghadiri jamaah kaum muslimin dan doa-doa mereka di hari lebaran, kan disuruh wanita yang haid disuruh datang ke lapangan tempat sholat. Karena suatu sunnah di saat lebaran Idul Fitri Idul Adha, wanita yang haid ikut hadir dalam sholat walaupun mereka tidak sholat, tapi menghadiri di lapangan tersebut. Itulah di antara dalil dianjurkan dilaksanakannya sholat Idul Fitri Idul Adha itu di lapangan, agar wanita-wanita yang haid agar bisa ikut menghadiri demi untuk memeriahkan, menyemarakkan hari lebaran tersebut. Nah, namun wayatazil al-hiyadu al-musalahun, tapi tidak boleh masuk ke tempat salat kaum muslimin, ya, di pinggir-pinggirannya. Lalu ada wanita yang bertanya, wahai Rasulullah, ihdahuna laysa la hijilbabun. Sebagian kita ada yang tidak punya jilbab. Jilbab dalam bahasa Arab itu pakaian yang menutup dari atas sampai ke bawah gitu. Ya. Qala litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Hendaklah saudarinya yang lain meminjamkannya dari jilbabnya. Nah, ini dalil. Diharuskannya memakai jilbab ketika jilbab bukan definisi yang dikenal di bahasa Indonesia. Ya. Jilbab di kita kan tidak, pemakaiannya tidak, pemahamannya tidak termasuk cadar. Tetapi kalau jilbab dalam pengertian bahasa Arab itu adalah pemakaian yang memang menutup sekaligus muka, cadar. Maka ini menunjukkan bahwa kebiasaan di sisi wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW adalah tidak boleh wanita keluar kecuali dengan jilbab. Bahwa ketika tidak punya jilbab, dia tidak boleh keluar. Maka tidak diizinkan baginya untuk keluar tanpa jilbab. Ya. Walaupun menghadiri hari lebaran itu disyaratkan bagi laki dan perempuan. Pakai fayurakhas fitar kiljibab likhurud gair masyru'. Bagaimana bisa diizinkan wanita keluar tanpa jilbab bukan dalam alasan syar'i. Tadi alasan syar'i saja tidak dibolehkan kalau dia tidak punya jilbab. Tapi jilbab di sini adalah bukan pengertian jilbab dalam bahasa Indonesia yang ma'ruf ya. Bal qad yakunu manhiyan anhu, dan boleh saja dia itu dilarang untuk keluar. Ya, dalam hadis ini terdapat ya wajibnya berhijab bagi wanita ketika keluar rumah. Itu makanya tadi wanita itu bertanya, bagaimana kalau kita, saudara kita ada yang tidak punya hijab, Rasulullah SAW dianjurkan untuk dipinjamkan oleh temannya. Kalau seandainya boleh, tentu apa tidak akan ditanya oleh wanita tersebut. Kemudian disebutkan di sini syarat-syarat pakaian wanita itu adalah, ada berapa syarat di sini? Ayyakuna satiran lima tahtau. Yaitu betul-betul menutup kulitnya, tidak tipis membayangkan kulitnya. Ghaira syifafin, tidak membayangkan ya, tidak tipis. Yasiful bash'a bisra, itu memperlihatkan kulitnya. Kan ada juga sekarang baju yang transparan gitu ya. Tidak boleh. Itu yang pertama. Tebal menutup. Tidak tipis atau transparan. Yang kedua adalah fadhan ghairu dhayqin. Agak longgar. Jangan memakai pakaian yang ketat. Ya. Ya, sekarang bukan hanya yang ketat ya, sudahlah bajunya tidak menutup semua aurat, maka dipakai yang ketat lagi ya. Atau memakai baju bayi. Taib. Yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya tidak boleh. Karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua jenis penghuni neraka yang belum aku lihat. Ini enggak ada di zaman Rasulullah SAW, belum tidak terlihat di zaman Rasulullah SAW. Karena semua para sahabat adalah wanita yang salehah. Ya. Qaumun ma'ahun siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama, ciri penghuni neraka itu adalah orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka memukul manusia dengan cambuk itu. Yang kedua, jenis penghuni neraka nisa'un kasiyatun, wanita berpakaian ariyatun tapi telanjang. Memilatun melenggok-lenggok ma'ilatun ru'usahunna, yaitu ya, kepalanya memakai sanggul-sanggul ya, seperti punduk unta. Ya. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau apa harumnya surga. Wa rihaha la yujadu min masirati kadza kadza. Sungguhnya keharuman surga, wanginya surga itu dapat ya dirasakan, dicium dari jarak segini dan gini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh memakai pakaian walaupun longgar tapi tipis, tidak boleh. Tebal tetapi ketat juga tidak boleh. Ya, tidak boleh tipis membayangkan kulit atau terlalu ketat. Nah, tidak boleh. Yang ketiga adalah dhafiyan yastur jami'a jismiha 'anil rijal. Ya. Yang ketiga syaratnya adalah menutup semua bagian tubuhnya dari pandangan laki-laki. Dan tidaklah tatahhar li mahrimiha illa ma jarat bil 'ada. Dan tidak boleh juga di hadapan mahramnya memperlihatkan bagiannya selain bagian-bagian yang biasa ya, wala yuqi'ul maharim fil finnah, dan juga tidak boleh memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang memancing ya para keluarga laki-lakinya jatuh kepada fitnah. Tadi yang kita sebutkan, di dalam rumah, bukan berarti wanita tadi bebas memakai pakaian yang terlihat bagian-bagian sensitif dari bagian tubuhnya. Yang keempat, syaratnya adalah tidak menyerupai pakaian laki-laki. Pakaian wanita itu tidak menyerupai pakaian laki-laki. Jadi ada modelnya, warnanya, atau bentuknya. Ini berbeda-beda dari daerah ke daerah lain. Ya, berbeda-beda lah. Ada warna yang khusus tuh warna wanita sebuah bagian negara, sebagian daerah, ada bentuk pola modelnya ada khusus wanita walaupun warnanya sama. Seperti pakaian, model pakaian Pakistan umpamanya berbeda, yang wanita agak lebih halus, lebih gimana gitu ya, ada bunga-bunganya. Tapi beda lagi dari Afrika, kadang-kadang bunganya juga mirip, modelnya juga mirip. Yang dimaksud ini adalah menjadi kekhususan bagi wanita. Ada bagian yang memang gabung laki dan perempuan dalam memakai pakaian tersebut. Seperti sendal juga namanya. Sendal jepit itu laki perempuan sama aja bentuknya. Tapi ada yang merupakan kekhususan dan itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki, yaitu adalah sebagai wanita. Sebaliknya juga tidak boleh dipakai oleh wanita jika itu adalah kekhususan bagi laki-laki. Baik. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, la'anal musyabihati minan nisa' birijal wal musyabbihina minan rijal binisa', bahwa Nabi SAW melaknat wanita-wanita ya yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Ini juga termasuk dari sikap berbicara umum ya, hal disebutkan oleh para ulama, termasuk pakaiannya dan juga potong rambutnya dan seterusnya. Tidak boleh menyerupai laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Menyerupailah wanita menyerupai pakaian laki-laki itu bahwa dia memakai pakaian yang khusus untuk laki-laki, baik dalam bentuknya atau sifatnya, menurut kebiasaan masyarakat di setiap tempat. Ya ada pakaian di setiap tempat tuh. Ada baju kaos kadang-kadang ya sama laki perempuan modelnya. Namun ada model-model atau warna-warna yang merupakan khususan bagi laki-laki atau perempuan dan tidak boleh hal itu dipakai oleh perempuan bila itu khusus bagi laki-laki dan sebaliknya juga demikian. Berikutnya, ijabul mar'ah, syarat yang kelima adalah tidak memancing, menarik pandangan orang. Warna-warni, ya, yulfitun nazar, yang membuat orang tertarik untuk menatap, melihat, menoleh. Membuat orang untuk menoleh padanya. Mengamati dia. Ini juga perlu dihindari. Seperti adanya pernak-pernik yang membuat orang tertarik untuk melihat. Wala takunu mutatayyibatan, dan juga tidak boleh ketika keluar rumah memakai bewangian, dan juga tidak boleh pula berbicara dan juga tidak mengeluarkan suara dengan kakinya, yaitu gering-gering atau apa namanya perhiasan kakinya ya, atau lain sebagainya untuk melihatkan perhiasan dia di hadapan laki-laki yang bukan. Ini berapa ketentuan-ketentuan dari apa namanya pakaian wanita. Tadi sedikit kita ingin membahas penjelasan ya. Pembahasan ini banyak dalam beberapa pembahasan yang tulis para ulama. Kita ingin melihat penjelasan tadi yang kita sebutkan tentang pendapat yaitu empat mazhab fikih, mulai mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Imam Syafi'i, ya, mereka membedakan aurat sitr wa autar nazar. Jadi mereka membedakan antara aurat yang wajib ditutup, wajib karena pandangan ditutup. Maka mereka tidak mewajibkan menutup muka dan dua telapak tangan dengan alasan aurat. Tetapi mereka mewajibkan menutup muka dan telapak tangan dengan alasan inda nadhari rijal alladhi yustar an mislihim. Itu ketika terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi alasannya berbeda. Baik dari kalangan ulama Malikiyah atau Hanafiyah dan Syafi'iyah. Alasan yang mereka berbeda tetapi mereka sepakat wanita wajib menutup wajah ketika berada di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Alasannya apa? Yaitu auratun nazar. Dengan istilah adalah aurat terlihatnya kecantikan tersebut, bukan alasan aurat sitr yang diwajib tutup ketika sholat. Nah, wa innama yujibul satruhuma, diwajibkan menutup muka dan dua telapak tangan itu ketika inda nadhari rijal ladina yustaru an mislihim. Itu ketika akan terlihat oleh laki-laki yang wajib ditutup di hadapan mereka. Nah, inilah secara ringkas pendapat ulama yang tiga ini. Kita sedikit akan merinci tentang pandangan ulama Syafi'iyah. Kenapa? Karena di negara kita, secara umum masyarakat mengakui mereka menjalankan mazhab Syafi'iyah. Walaupun ya kita pandangan bermadhab, dibolehkan bermadhab selama tidak fanatik pada imam penentu. Karena tidak satu pun dari imam-imam madhab yang mewajibkan orang untuk mengikuti madhab mereka. Tetapi orang-orang mengikuti madhab mereka diperbolehkan selama tidak fanatik saja. Ya, karena tidak semua pendapat imam madhab itu yang wajib untuk diikuti secara 100%. Bila terdap, karena juga ada pendapat-pendapat mereka sebagai ulama itu yang pendapatnya lemah, ya, ketika dibandingkan pendapat ulama-ulama yang lainnya. Baik. Jadi bukan berarti kita lebih berilmu dari mereka, tapi kita ada mempelajari mazhab mereka dengan melakukan perbandingan dengan pendapat ulama yang lain, karena semua ulama yang empat mazhab itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kita wajib mengetahui pendapat dan pandangan mereka untuk jadi pegangan kita. Baik, maka yang jadi dalil adalah mana pendapat mereka yang lebih tepat dalam mengambil dalil dan kekuatan dalil mereka. Adapun ulama Syafi'iyah, fala yakhtalif qawlu anhu bi wujubi sitr mar'a bi wajhiha li ajli nadhar. Maka tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya menutup wanita menutup wajah mereka dengan alasan yaitu an-nadhar, akan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Sama seperti pendapat Imam Malik dan Imam Hanifah. Wal ma'na qala Muzani anhu fi tafsir zina adh-dhahira bil wajhi wal kafain. Adapun yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani dalam menafsirkan perhiasan yang zahir yaitu wajah dan kafain, dua telapak tangan, itu yang dimaksud adalah yuridu auratun nadhar. Yaitu yang dimaksud adalah aurat ketika dilihat. Wa dzakaru fi siqati auratis shalah. Jadi di sini disebutkan di sini apa yang nukil ya dari Imam Muzani dalam menafsirkan zina yang zahir adalah wajah dan dua telapak tangan, bahwa ini maksudnya adalah aurat nazar. Wa dzakaru fi siqati auratis shalah, dan dia memperlihatkan, dia berbicara hal itu ketika sedang aurat, ketika sedang sholat. Karena itulah Imam Baihaqi menafsirkan hal itu ala ibrazil wajhi wal kafain li nadhal maharim la nadhal ajanib. Jadi Imam Baihaqi menafsirkan hal itu bolehnya memperlihatkan muka dan dua telapak tangan dengan pandangan dilihat oleh mahramnya ketika sedang sholat, bukan karena pandangan orang yang bukan mahram. Sebenarnya dalam Sunan Kubra Imam Baihaqi menyebutkan hal ini, ya, dan juga Khatib Asy-Syarbini wa Subki dari Ibnu Rih'ah, kunci terjadinya fitnah. Berkata Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, ketika menyebutkan fitnah an-nadhri bainal mar'a wa rijal, ketika membahas tentang fitnah pandangan antar laki dan perempuan atau perempuan dan laki dalam kitab Ihya'ul-Muddin, rijal al-mamaratiz zaman makhsyufain liwujuh. Kata beliau, senantiasa laki-laki dalam sepanjang zaman itu mereka adalah orang yang terbuka wajahnya. Wanisa'u yakhrujna muntaqibatin. Jadi kata beliau, sepanjang zaman laki-laki yang ya terbuka wajahnya dan wanita adalah yang keluar menutup muka mutanaqibat, memakai cadar. Dan Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya'ul-Muddin Al-Kashf bahwa menutup bahwa muka wajah itu maksiatan. Adalah maksiat, kata beliau. Ini pendapat Imam Al-Ghazali. Demikian pula yang didukung oleh Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Al-Ittifaq alladhi hakahu Al-Juwayni. Disebutkan oleh Imam Al-Juwayni. Berkata Asy-Syihab Ar-Ramli naqala fi Rawdah, dan juga berkata beliau dinukil dalam kitab Rawdah, wa asliha hadzal ittifaq wa aqarrahu. Menyebutkan tentang kesepakatan hal ini dan beliau mengakuinya. Tentang kesepakatan apa tadi? Kesepakatan kaum muslimin tentang melarang wanita keluar tanpa menutup muka. Safiratul wajih itu terbuka wajahnya. Dan banyak ulama-ulama di sini. dari kalangan Syafi'iyah menyebutkan hal demikian. Termasuk berkata Subki, al-aqrab ila sani'il ashab anna wajaha wa kaifai auratun fin nazar. Kata Imam Subki, pendapat yang lebih dekat yang dipegang oleh para pashab ahli mazhab bahwa menutup wajah wanita dan dua telapak tangannya adalah auratun fin nazar, adalah ditutup aurat dengan alasan pandangan laki-laki. Baik, ia membedakan antara auratus shalah, aurat ketika sholat, aurat yang wajib ditutup, dan auratun nazar. Ada tiga model aurat yang disebut dalam mazhab Syafi'iyah. Dan kebanyakan terjadi kesalahan adalah ketika menyebut pandangan mereka ya tentang aurat fi shalah, mereka anggap itu aurat ketika keluar rumah atau ketika membahas aurat tentang wujub sitr dengan wujub aurat auratun nazar. Ini menyebabkan sebagian orang salah memahami pendapat tentang ulama Syafi'iyah demikian. Berkata Ibnu Hajar Haitami, wa man tahaqqaqat nadhar al-ajnabi laha, bila dikhawatirkan akan ada laki-laki ajnabi melihat kepada wanita tersebut, yalzamuha sitru wajhiha anhu, wajib wanita itu untuk menutup mukanya dari laki-laki tersebut, ya. Wa illa kanat mu'inatan laha lahu ala haramin. Kata Asma, jika tidak, maka wanita tersebut termasuk orang telah menyembuhkan, membantu terjadinya perbuatan dosa bagi orang lain. Dan itulah berapa penjelasan ulama Syafi'iyah. Baik, karena kita ingin mengomentari sebagian orang-orang yang tidak mendalami pendapat para ulama, nah ini mereka menganggap bahwa cadar ataupun niqab jepang atau dianggap sebagai kaum yang radikal dari kelompok teroris. Ini suatu pandangan yang terkeliru dalam hakikat radikal dan apa pula itu pemahaman teroris. Ya, sangat berbeda bahwa tidak ada sangkut pautnya antara cadar dengan paham teroris, ya. Dan bahkan para teroris-teroris pun ya banyak mereka berniqab ketika hanya ketika akan melaksanakan aksinya saja. Tapi pada keseharian mereka bukan orang-orang yang melaksanakan niqab dalam kesehariannya. Demi untuk menutup. Bahkan untuk berniqab juga dijadikan sebagai tameng bagi orang-orang para koruptor umpamanya. Ya, mulai sebagian koruptor bercadar karena melindungi diri mereka dari rasa malu. Jadi jangan dikait-kaitkan cadar ataupun niqab dengan ajaran yang menyimpang. Karena ini adalah syarikan dan juga kesepakatan para ulama tentang disyariatkannya bercadar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas. Berikutnya dipersilakan dikirim pertanyaan melalui WA. Baik, kita baca beberapa pertanyaan. Apa hukumnya beli barang di toko online tanpa menanyakan penjualnya, memastikan cara penjualannya apa sesuai dengan hukum Islam atau belum? Baik. Pembahasan jual beli akan lebih banyak ditanyakan pada ustaz-ustaz yang sering bahas pembahasan ini. Ya, secara umum jawabannya kita membeli barang yang jelas itu sudah dimiliki orang tersebut. Ya, tidak perlu kita detail di sedetail-detailnya sebenarnya. Ya, kemana dia beli, apa proses jual belinya, jika kita berproses dengan dia sudah secara sahih, yang penting adalah proses kita dengan dia. Itu secara umum kaidah jual beli. Tapi akan lebih untuk detailnya bisa ditanya pada ustaz terbiasa membahas masalah hukum jual beli. Ustaz, kalau waktu sedang haid, biasanya haid selama 7 hari, tapi di hari 4 sudah bersih, dan saya yakin nanti akan keluar lagi. Apa saya langsung mandi besar atau? Taib, sudah kebiasaannya 7 hari, dia wajib menunggu 7 hari saja. Walaupun 4 hari sudah berhenti, ya, cuman kali ini saja. Maksudnya, kebiasaannya haid disebutkan ini. Yaitu kalau waktu sedang haid, biasanya haid selama 7 hari. Maka kebiasaannya yang diambil. Ya. Dan kemudian dia yakin akan keluar lagi. Ya, kalau keluar yakin lagi, berarti masa haidnya hanya terputus saja sedikit. Maka dia ambil kebiasaannya 7 hari. Ustaz, jika kita luput satu rakaat, ingat sebelum salam, maka tambah satu rakaatkah? Lalu setelah itu kita telah akhir langsung salam, sujud, sawinya sebelum salam. Jika kita ingat, maka kita langsung berdiri dan menambah sujud sahwi. Kita ingat sebelum salam. Diminta Ustaz, apa ikhwan yang sedang ta'aruf bisa memberikan sesuatu kepada akhwat seperti hadiah kecil? Baik. Hadiah menghadiah boleh saja, tetapi dalam kondisi seperti ini akan lebih baik dengan cara yang lebih aman dan melalui apa namanya walinya. Bagaimana hukum fidyah mengganti puasa Ramadan selama hamil dahulu, sedang saat ini sedang menyusui? Ya, diganti sesuai jumlah yang ditinggalkan, ya. Kemudian, ya tidak harus berturut-turut. Boleh diganti 2 hari dalam seminggu umumnya, ya. Jika hal itu tidak mengganggu kondisinya. Bagaimana hukum membaca buku fiksi tentang petualangan sejarah? Fiksi adalah cerita-cerita bohong yang tidak boleh dibenarkan. Ya. Tidak boleh dibaca. Hal-hal yang berisi kebohongan untuk apa dibaca? Masih banyak kisah-kisah nyata dan kisah-kisah Al-Quran yang sahih itu lebih baik dijadikan sebagai pedoman dan tauladan. Saya melihat anak laki-laki di sebelah saya menyontek ketika di kelas. Seharusnya apa yang saya lakukan? Karena dia bukan mahram saya, Ustaz. Laporkan saja kepada pengawas, dia. Ya. Laporkan kepada pengawas ujiannya. Wajah saya biasa saja, bercanda merasa lebih cantik karena hanya mata ke atas. Mohon nasihatnya, Ustaz. Saya belum boleh pakai cadar yang ini tidak matanya. Kita berupaya semaksimal mungkin menegakkan agama Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan pengertian, ya. Saya belum boleh pakai cadar yang ya, hanya terlihat matanya. Boleh ya. Dijelaskan dulu kepada orang tuanya secara pelan-pelan, ya, diberi pengertian, ya. Dengan bersabar tentunya, ya. Kalau sekarang mah sudah banyak juga, ya. Dengan cara-cara memakai masker, ya. Sekarang betapa banyak orang yang awam, mereka daripada beli masker terusan mereka justru pakai cadar. Ustaz, bagaimana kalau wanita tidak cantik, apakah sebaiknya tetap bercadar? Ya, di ukuran bukan cantik, cantik tidak cantiknya setiap orang punya selera. Misalnya tidak si A, laki-laki si A cantik, bagi setiap orang punya standar masing-masing. Kecantikan itu relatif, bukan alasan wajib cadar itu kena cantik saja, ya. Tapi tidak ada tadi disebutkan bercadar cantik kalau yang cantik saja, tidak ada perintahnya demikian. Bagaimana hukum membuka pakai cadar sesuai kebutuhan karena lingkungan yang terkadang belum menerima tapi saat lingkungan yang mendukung pakai cadar. Ya, itu dengan hikmah saja, kadang-kadang memang sebagian daerah, sebagian lingkungan kalau berat ujian cobanya, jika memang kita tidak kuat untuk menjelaskan dan menangani berbagai ujian, ya, tentu berupaya semaksimal mungkin saja. Ya, namun tetap kita melakukan hal yang terbaik, ya. Mungkin di saat di situ tidak pakai masker, tidak harus jadar dan seterusnya. Apakah diperbolehkan melepas pasang cadar kadang pakai kadang tidak, mohon nasihatnya Ustaz? Ya, tentu yang lebih baik itu adalah istiqomah, ya. Tentu lebih baik itu adalah istiqomah, ya, dan tidak bermain-main, niatkan yang ikhlas, ya, dan minta pertolongan kepada Allah SWT agar diberikan istiqomah dalam melaksanakan ajaran agama yang mulia ini. Bagaimana sikap menghadapi teman yang selalu menganggap ketika dinasihati kebaikan, ia memvonis bahwa Anda merasa orang paling baik, dia marah? Tentu cara kita dalam menasihati demikian, tentu cara yang lebih baik, ya. Agar tidak terlihat kita orang yang menggurui, supaya dia tidak berkesimpulan dan bahwa kita merasa lebih baik. Tapi boleh saja kita bukan merasa baik, tapi kita jelaskan, saya bukan karena saya merasa baik, tapi adalah sangin untuk memberikan nasihat saja. Dan kita tidak perlu kecewa ketika nasihat kita tidak diterima orang. ya. Kewajiban kita hanya menyampaikan, adapun untuk menerima itu kembali kepada kekuatan iman dan ketakwaan masing-masing orang. Apakah wanita boleh memakai celana di rumah? Apakah boleh pakai jas di luar khimar seperti jas kampus organisasi? Selama tidak membuat badannya kelihatan, ya, postur tubuhnya tidak masalah. Tetapi bila jasnya itu longgar, tidak masalah. Tapi kalau tidak longgar, tentu akan melihatkan bagian-bagian tubuhnya. Celana di rumah maksudnya jika celana tidak celana laki-laki, ya celana perempuan yang khusus, ya, tidak ada laki-laki kecuali suami dan lainnya, boleh saja ya. Tetapi yang penting menutup aurat yang di hadapan mahram tadi kita sebutkan. Kalau itu celana memang untuk perempuan dan seterusnya dibolehkan saja. Yang penting di bawah lutut. Saat bagaimana jika bercadar tanpa izin ibu karena ibu belum mengizinkan cadar? Tidak masalah insya Allah ya. Tidak akan durhaka kepada ibunya. Hal dalam hal memaikan atau agama bukan tidak ada yang durhaka ya. Afwan, lalu bagaimana dengan wanita yang baru berhijrah tapi dia belum mampu memakai cara hijrah secara pertama, apakah berdosa? Ya, dia berupaya maksimal. Upaya semaksimal terus, belajar ilmu terus, ya. Bersabar terus mengamalkan ilmu, ya. Semuanya berangsur-angsur. Ya. Berdosa tidak berdosanya tadi kita sudah jelaskan pendapat para ulama. Ya. Kalau ulama yang tiga yang selain Imam Ahmad itu mengatakan diwajibkan karena adanya fitnah bagi laki-laki. Saat mau tanya, ana kerja di reseller jualan gamis cadar tapi dan pusatnya modelnya seorang wanita dan terkadang pakai musik juga, hukumnya bagaimana Ustaz? Pusatnya modelnya seorang wanita dan terkadang pakai musik juga. Yang kurang paham pertanyaan ini. Ah, jika di iklan-iklannya pakai musik ya ini aja yang tidak dibolehkan gitu. Bukan tidak boleh menjual cadarnya. Yang salah adalah iklannya. Apakah benar perempuan dikatakan sudah berhijab secara jika sudah tidak membutuhkan mukena ketika hendak sholat? Iya, boleh saja tidak. Kalau dia sudah berhijab syar'i, dia sudah menutup auratnya. Nah, itu sudah menutup aurat sholatnya dengan tanpa harus bermukena. Jika ada suami kakak kita di rumah, apakah kita juga harus memakai kaos kaki? Iya, dia bukan mahram ya. Itu namanya adalah alhamdulillah kata Rasulullah SAW ya. Alhamul maut, kata Rasulullah SAW. Jika suami kakak kita ada di rumah, kita wajib untuk aurat di hadapan dia. Dia ada janib, ya, bukan mahram bagi kita. Jika berapa mazhab mewajibkan untuk menutup wajah, bagaimana dengan dalil yang mengatakan seharusnya wanita laki-laki diharuskan menundukkan pandangan? Iya. Laki-laki juga wajib menundukkan pandangan. Tidak boleh, ya. Jika beberapa mazhab mewajibkan untuk wajah, bagaimana dengan dalil yang mengatakan seharusnya wanita atau laki-laki menutup pandangan bukan karena melihat aurat saja, ya? Biasa saja orang tidak menutup pandang, dia membebaskan pandangannya menurut melihat wanita ke sana sini, ya tidak boleh walaupun wanita itu telah berhijab, bukan berarti boleh halal untuk dilihat. Bagaimana perempuan juga tidak dihalalkan untuk melihat laki-laki yang bukan mahramnya, ya dengan menatap dan seterusnya. Bukan berarti wanita yang berhijab di hadapan laki-laki tidak bisa memfitnah juga, ya kan? Maka tulen lebih sempurnanya adalah menundukkan pandangan. Bagaimana jika lepas pasang cadar karena ana mengajar di yayasan tidak diperbolehkan pakai cadar sedangkan ana sudah nyaman pakai cadar kalau keluar rumah? Ya, upayakan saja semaksimal mungkin dan berikan pengertian ke tempat bekerja kita bahwa kita adalah orang yang bercadar. Ya, kapan perlu kalau memang terlalu dipersulit, ya upayakan cari tempat kerja yang lain saja. Ana ingin bercadar dari sebelum nikah, namun orang tua belum seutuhnya suka ana bercadar, jadi ana bercadar ketika kajian, kadang-kadang ayah pernah berikut, kenapa pakai cadar banget. Begitu, bagaimana ya Ustaz? Kita jelaskan kepada orang tua kita. Karena banyak sekali fitnah-fitnah tentang cadar ini, maka kadang-kadang orang tua kita tidak mengerti tentang hukum cadar tersebut. Mana yang lebih dahulu dilakukan, bercadar seutuhnya taat pada orang tua belum seutuhnya menyukai, namun tidak melarang keras sehingga anak bercadar di beberapa kondisi? Pertama ya, melaksanakan aturan agama walaupun orang tua kita tidak menyukai itu bukan durhaka. Bukan durhaka itu. Sama sekarang pemirsa, orang tua kita enggak usah salat sunnah, padahal ada pendapat sebagian orang mengatakan sunnah itu bercadar pokoknya. Kalau dengan salat sunnah setelah sunnah rawatib, apakah kita akan itu tidak ada tidak, kalau kita tetap kita laksanakan tidak akan durhaka kita. Karena itu adalah aturan agama. Bagaimana hukum saat disuruh buka cadar ketika sadar mau foto ketika menerima bantuan dari pemerintah? Wah, ini yang repot juga ya. Ya barangkali disuruh aja keluarga kita yang menerimanya ya. Anak kita yang laki-laki kita. Kalau darurat ya apalagi ya, kalau kita butuh umpamanya dapat bantuan tersebut. Apa boleh bahwa wanita tidak boleh membaca Al-Quran dengan mikrofon sehingga laki-laki mahramnya mendengar? Baik, jika belajar beda lagi halnya, tapi kalau untuk dan baca Al-Quran, wanita itu tidak boleh mengangkat suaranya. Gitu. Apalagi pakai mikrofon. Ya, maka kita pernah kita bahas tentang sholat harinya bagi wanita. Ini dibolehkan dia menggaris kebacaan kalau dia tidak dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau dia dari laki mahramnya, dia tidak boleh mengataskan bacaan tersebut. Apalagi memakai mikrofon. Bagaimana Ustaz melihat fenomena sekarang di mana di media sosial, utama IG, banyak sekali wanita baca dengan melenggak-lenggak lantunan musik. Dan ini tentu begini. Maka tadi kita katakan, bercadar itu sekarang ada dua kondisi. Ada orang karena gaya, model. Lagi ngetren, bukan karena memang ikhlas melaksanakan karena berturunan agama. Ya, begitu juga jenggot, celana cingkrang, karena lagi ngetren. Lagi modelnya seperti itu, supaya dianggap sebagai hijrah semuanya. Maka yang penting sekali dalam melaksanakan adalah ikhlas. Bukan karena perintah siapa-siapa, ada karena perintah Allah. Kalau dasarnya itu adalah tentu dia akan menghindarkan larang-larang Allah lainnya. Ya, tentu tidak membuat fitnah dan menjadikan cadar sebagai bahan olok-olokan. Ya, maka tentu hal ini yang tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita-wanita yang bercadar, ya, sementara dia menampilkan aurat-aurat dengan cara yang lain. Sebenarnya seorang wanita ketika memakai jaket itu khimarnya di dalam jaketnya atau memakai jaket di dalam khimarnya keluarkan. Jadi afdolnya jaket di dalam khimarnya gitu kalau mengkedinginan. Ya, agar tidak terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Apaan bagaimana hukumnya yang awalnya mengambil dalil wajib muslah menutup wajah dikarenakan kecantikannya, tapi akhirnya berpindah menjadi sunnah, apakah dihukumi berdosa? Taib, tadi sudah kita jelaskan pendapat para ulama, ya, walaupun sebagian ulama hadithin, ya, sebagaimana di kalam ulama yang kontemporer sebagai Syekh Albani tidak mewajibkan, tapi bukan berarti beliau tidak menganjurkan. Ya, kalau beliau putri-putri beliau memakai cadar semua dan beliau mengatakan memakai cadar lebih aman dari fitnah dan itu lebih dianjurkan. Cuman secara hukum syar'i beliau mengambil kesimpulan tidak diwajibkan, tapi sunnah. Nah, ini kebanyakan pendapat para ulama lain. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa pendapat fuqaha yang lain juga mereka mewajibkan dengan alasan another terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Baik, wallahu alam, kedua-dua pendapat tersebut pendapat yang masyhur sudah lama terjadi perselisihan pandang para ulama, tetapi semua ulama sepakat mengatakan bercadar adalah hal lebih afdal. Ya. Berkisarnya antara wajib atau sunnah. Antara wajib dan sunnah. Yang mengatakan sunnah itu lebih afdal. Itu sudahlah lebih afdol dan tidak ada ulama mengatakan dilarang atau mengharamkan atau menyesatkan yang memakai cadar. Dan bertanya di sini, salat ya tul masjid memakai cadar karena ada CCTV di bagian akhwat. bagaimana seharusnya syukron. Baik, tergantung posisi CCTV tersebut, jika CCTV itu adalah pengawasannya diawasi oleh laki-laki, ya. Tidak apa-apa, sholat memakai cadar. Ada seorang mahasiswa bercadar yang kuliah di salah satu universitas di bawah naungan untuk ulama. Sedangkan di sana bertentangan sekali dengan cadar. Katanya cadar budaya Arab. Bahkan setiap anak mau masuk kampus selalu ditanya sama Pak Satpam, maaf, anti dari Arab, ya. Iya, bilang saja bahwa ini kebebasan berpendapat, namun ya, bahwa tuntutan bercadar bukan pendapat mazhab tertentu, tapi adalah perkataan para ulama yang mazhab manapun saya, tidak ada satupun yang menyesatkan atau melarang memakai cadar. Yang menganggap budaya Arab adalah itu adalah orang yang tidak mengerti budaya Arab. Karena Arab sebelum ada tafsir Islam, mereka adalah orang-orang yang tidak bercadar, orang yang tidak menutup aurat juga. Ya. Maka dari itu turun ayat menyuruh orang-orang untuk berhijab. Jadi perintah untuk berhijab itu bukan khusus untuk orang Arab, tapi untuk orang beragama Islam. Maka orang-orang berbicara demikian budaya Arab, tapi dia tidak mengerti budaya Arab sebelum datang Islam. Ya, dan dia ingin menghidupkan orang berbudaya jahiliyah yang dipegang oleh Arab sebelum datangnya Islam. Taib, kalau mereka menganggap budaya Arab, kita bisa katakan kenapa salah menyalahkan budaya Arab sementara Anda memakai budaya Barat, saya tidak pernah salahkan. Bisa kita balik demikian saja. Apa salah di mana budaya Arab saya salahkan? Ketika orang-orang menjalankan budaya Barat, tidak ada mendapat tanggapan. Aurat wanita itu adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini adalah, jadi saya pakai masker saja bagaimana Ustaz. Tadi sudah kita jelaskan pendapat ulama di dalam masalah aurat. Kalau Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i membagi tiga, aurat ketika sholat, aurat ketika di hadapan mahram, aurat yang wajib ditutup dengan alasan aurat, dan juga alasan penglihatan laki-laki yang bukan mahram. Kalau hari harus celana olahraga sudah mencoba bertanya pakai pakai rok tapi tidak dibolehkan. Ya, dipakai di warnya roknya aja gitu. Ya. Maksimalnya kita harus berupaya menjalankan ajaran agama kita dan tidak perlu kita tentangkan dengan komisi. Ya, tapi kalau kita dia harus pakai celana tapi di luar kita tetap pakai kita. Tentu memang ya banyak kondisi-kondisi kadang-kadang di lembaga-lembaga yang mereka jauh dari mengetahui masalah-masalah seperti ini. Kadang-kadang ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh sebagian akhwat. Tapi lakukanlah dengan maksimal, ya. Jika olahraga diwajibkan memang tidak bolehkan sama sekali, kita upayakan memakai yang lebih longgar pakaian olahraga tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, Anda memiliki hutang puasa Ramadan 6 hari haid. Selesai Ramadan, Anda mengganti hutang puasa Anda. Qadallah, Anda sakit dan tersisa hutang puasa yang Anda lupa jumlahnya 3 atau 2 hari lagi. Diam terbayar. Akan mohon nasihat, anggap 3 hari, jika lupa 2 atau 3 hari, dibayar 3 hari saja ya. Bagaimana menanggapi suami yang pencemburu dan posesif karena memang sejak awal menikah beliau sudah seperti itu. Beberapa kali ajnabi terfitnah memandang wajah saya dan mengira saya belum menikah. Dan buat suami cemburu karena saya tidak memakai cadar dan juga saya termasuk yang membatas pergaulan yang pertama dan saya mohon. Ya, kita harus mengerti cara dengan suami kita. Demikian lebih afdolnya kita adalah menghargai pendapat dan pandangan suami kita. Ya, kita harus bagaimana agar suami kita senang dengan dia. Itu lebih baik. Ya. Bagian suami malah tidak ada rasa cemburu melihat istrinya digodai orang lain. Itu pertanyaan tentang hukum operasi sesar melahirkan. Bolehkah seorang wanita melakukan sesar sementara ia bisa melahirkan bayi dengan nomor hanya dengan alasan agar tidak termusak jalan lahirnya farad karena melahirkan dengan normal agar tetap bisa mempertahankan kecantikan suaminya. Nah, hal ini dimakruhkan oleh para ulama karena tujuannya ya demi tetap menjadi ke apa namanya seorang wanita yang apa namanya tetap menjaga kecantikan seperti yang diinginkannya ya. Seperti ini adalah makruh ya dalam hal ini. Itu yang sebagian ada yang bolehkan dengan cara demikian, tapi yang normalnya wanita itu melahirkan ya karena akan sangat berbeda juga dalam hikmah-hikmahnya ketika dia melahirkan secara normal. Jadi kalau dia bisa mungkin normal, tapi dengan saya ini menjaga kewanitaannya, ya itu hukumnya boleh kan oleh sebagian ulama, ada sebagian yang memakruhkan. Saya memiliki kebiasaan rutin satu minggu menjelang haid mengalami sakit karena haid, namun haid belum keluar. Suami memiliki kebutuhan biologis yang tinggi. Sekarang saat saya kurang fit, saat sakit tetan menjelang haid, suami tetap memiliki hasrat yang tinggi untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya yang membuat saya tidak bisa menolak. Ini saya tanyakan, berusaha bila saya menolak keinginan suami, mohon nasihatnya. Baik, ini untuk pertama dulu dikendalikan kondisinya. Ya, mohon diobati kondisi-kondisi demikian. Jika solusinya sudah maksimal, tentu diberikan pengertian kepada sang suami. Ya, walaupun dia dalam keadaan terpaksa melayani suami, insyaAllah itu adalah hal yang berpahala bagi dia. Ya, demikian. Wallahualam bishawab. Tutup pengajian kita ini. Nawakbar Majlis. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.